Apakah ada syariat bahwa jika setelah bertemu keluarganya belum bersuci atau wudu mandi janabah itu diperbolehkan makan dan minum? Ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Naam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban wa arada thumma arada ay yanama aw ya'kul tawadda wudhu'ahu lis-shalah. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau dalam keadaan junub kemudian beliau hendak tidur atau makan, dalam riwayat yang lain makan atau minum, maka hendaknya apa, maka beliau berwudu seperti wudunya beliau untuk salat, seperti wudunya beliau untuk salat. Maka ini menunjukkan suatu hal yang sunnah, ya, tidak wajib, tidak ada kewajiban, namun hal yang sunnah seorang itu sebelum dia makan dalam keadaan junub hendaknya dia berwudu.